Allah ahli syurgawi. Yang penyabar, yang perkasa, kaya raya, harapan kami. Contoh Abu Bakar, contohlah Umar, contohlah Utsman dan Ali. Ada empat khulafa rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka pemimpin sejati yang insya Allah ahli syurgawi. Harapan kami, contoh Abu Bakar, contohlah Umar, contohlah Utsman dan Ali. Ada empat khulafa rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka pemimpin sejati yang insya Allah ahli syurgawi. Yang penyabar, yang perkasa, kaya raya, ada empat khulafa rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka pemimpin sejati yang insya Allah ahli syurgawi.